Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Masih kita dalam pembahasan bab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, faqala al-iyadah jawfal layl, mengunjungi orang yang sedang sakit pada pertengahan malam. Yang beliau maksud adalah menjenguk orang sakit pada waktu tersebut tidak mengapa, selama hal tersebut dibutuhkan oleh orang yang sedang sakit dan membuat dia merasa ringan dengan bebannya. Yang menjadi patokan adalah keadaan orang yang sakit tersebut. Ketika dia tidak mengapa dan bahkan membutuhkan, bergembira dengan dikunjungi pada waktu tersebut, tidak mengapa untuk dikunjungi. Tetapi ketika orang sakit yang tersebut tidak suka dikunjungi pada waktu tersebut, maka janganlah dikunjungi pada waktu tersebut, pertengahan malam. Sudah kita baca dua hadis pada bab ini, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ishtakal mu'min akhlasahu Allahu kama yukhallisul kiru khabathal hadid." Apabila seorang mukmin sedang sakit, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mensucikan seorang mukmin tersebut sebagaimana seorang pandai besi membersihkan besi. Kemudian hadis kedua dari Aisyah radhiyallahu anha pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yusabu bi musibatin waja'in aw maradin illa kana kafarata dhunubihi hatta syaukatu yushakuha aw an-nakbah." Hadis yang sudah pernah kita baca yang semakna dengan ini, bahwasanya tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah, baik itu penyakit ataupun yang lainnya yang semisalnya, kecuali penyakit tersebut menjadikan atau menjadi kafarah untuk orang muslim tersebut, walaupun penyakit itu hanya sebuah duri ataupun musibah yang kecil. Kemudian sudah kita pelajari bersama bahwasanya mengapa atau apa kaitannya dua hadis tersebut dengan bab al-iyadatu jawfal lail. Disebutkan oleh beberapa ulama, mungkin saja Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala mengisyaratkan bahwasanya seorang mukmin yang sedang sakit atau merasa sangat dari sakitnya tersebut, maka hendaknya dikunjungi walaupun pada waktu-waktu pertengahan malam, selama dia tidak mengapa, selama orang sakit tersebut tidak mengapa untuk dikunjungi pada waktu tersebut. Dan hendaknya yang mengunjungi memberikan tasliyah, memberikan hiburan kepada orang yang sedang sakit tersebut, makna-makna yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, yaitu bahwasanya sakit menyebabkan kafarah, akan mensucikan dirinya karena hal tersebut akan meringankan bebannya. Sudah kita baca syarah atau penjelasan dari Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala tentang hadis yang pertama dari hadis Aisyah. Beliau menyebutkan rahimahullahu taala, mengingatkan lagi kepada kita bahwa semua itu membutuhkan ikhlas. Dan beliau pula mengingatkan kepada kita bahwasanya selama sakit tersebut bertambah, maka ketahuilah ajarnya pun akan bertambah selama dia ikhlas dan bersabar. Sampai pada ucapan beliau rahimallahu taala yang mengatakan, kita lanjutkan, Qala rahimahullahu ta'ala, wal haqiqatu annahu kullama ishtadda bil mu'minil bala izdada al ajr. Maka pada hakikatnya adalah selama rasa sakit tersebut bertambah pada seorang mukmin, maka ketahuilah akan bertambah pula ajar dari Allah Subhanahu wa taala selama dia mengharapkan tersebut. Wa tahharahu Allahu minadz-dzunub, dan Allah Subhanahu wa taala akan mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Bi syart an yakuna sabiran muhtasiban, dengan syarat tentunya yaitu dia bersabar dan mengharapkan apa yang disisi Allah Subhanahu wa taala dari al-ajr wa thawab. Faqala amma alladhi yatasakhkhab wa yadjar wa ya'tarid 'ala Allah fi aqdarihi. Adapun barang siapa yang tidak ridha, marah, merasa sempit dengan apa yang sedang dia rasakan, atau bahkan mengingkari takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah faqad jama'a li nafsihi ila musibatil marad musibata sakhatillah tabaraka wa ta'ala alaihi. Ketahuilah barang siapa yang seperti itu keadaannya, maka sungguh dia telah menambahkan di samping musibah penyakit yang sedang dia rasakan, dia menambahkan musibah pada dirinya yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Falabudda min as-sabr wal ihtisab ya akhul ihsani wal imani wal islam. Maka butuh atau seharusnya untuk bersabar dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, wahai saudara seiman Islam dan juga al-ihsan. Fayakunu jazaa'uka 'indallahi at-tathhira min adh-dhunub wat-takhlis minha kama yukhallisu al-kiru khabath al-hadid wal-fidda. Maka ketika kamu bersabar dan berihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah at-tathhir min adh-dhunub, disucikan dosa-dosanya, dan disucikan pula dosa-dosa tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis, yaitu sebagaimana seorang pandai besi yang membersihkan besi dari kotoran-kotoran. Fayakunul hadidu safian wa takunul fiddatu safiyah. Maka besi tersebut juga akan menjadi bersih, dan juga perhiasan tersebut akan menjadi bersih. Wa yakunu adh-dhahabu kadzalika safiyan idza dakhala an-nar wa khallasahu sahibuhu. Wa yakunu adh-dhahabu kadzalika safiyan idza dakhala an-nar wa khallasahu sahibuhu. Maka masih menggambarkan tentang bahwasanya seorang mukmin akan disucikan dari dosa-dosa sebagaimana besi ataupun perhiasan emas dan perak dibersihkan dari kotoran-kotoran, maka besi, emas dan juga perak akan bersih ketika memang dibersihkan oleh pemiliknya. Hakadzal mukmin, begitulah keadaan seorang mukmin. Idza btuliya bil maradhi awil faqr wa nahwihima min anwa'il ibtila'at wa sabar. Begitu pula keadaan seorang mukmin ketika dia diuji dengan sakit, kemiskinan atau kekurangan dan yang semisalnya dari macam-macam ujian-ujian, dan juga dia bersabar dalam menghadapi hal-hal tersebut, maka keadaannya seperti akan bersihnya besi, emas dan perak yang telah digambarkan tadi. Fa inna Allah yukhallisuhu min adh-dhunub wa yutahhiruhu minha fayabqa tahiran naqiyan yuwafi Allah 'azza wa jalla yawma yamut wa laysa 'alayhi khathiyah. Dia akan suci, akan bersih dari penyakit-penyakit atau dari dosa-dosa, maka dia menjadi suci, bersih, bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari dia wafat dalam keadaan dia tidak memiliki kesalahan-kesalahan lagi. وذلك من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمن بعباده المؤمنين الصابرين. Itu merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang beriman yang bersabar. Wa mata a'tallahu al-'abda quwwatan wa sihhatan wa 'afiyah wasta'ana biha 'ala maradillahi wa 'ala islahi syu'uni dinihi wa dunyahu fa huwa 'ibadatun jalilatun an'ama Allahu 'alaihi biha fasta'mala as-sihhata wasta'mala quwwatahu. Maka selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba kekuatan, kesehatan dari sakit-sakit, kemudian seorang hamba tersebut menjalani apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bantuan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kekuatan dan kesehatan, wa ala islahi syu'uni dinihi wa dunyahu, dan dia mengerjakan atau menjalankan apa yang baik pada agama dan juga dunianya dengan sebab Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kekuatan dan kesehatan, fa huwa fi ibadatin jalilatin an'ama Allahu 'alaihi biha. Selama dalam keadaan tersebut, maka ketahuilah dia dalam keadaan beribadah dengan sebuah ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan dengan sebab tersebut kepadanya. Fasta'mala as-sihhata wasta'mala quwwatahu wasta'mala malahu wa ghayra dhalika min ni'amillahi fi ta'atillah. Dia menggunakan kesehatannya, kekuatannya, hartanya dan lain sebagainya dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fata'tihi al-ujur min abwabin la tu'addu wa la tuhsa. Maka akan datang kepadanya al-ujur was-thawab min Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu yang tidak terhitung. Wa dhalika min fadlillahi wa rahmatihi 'ala 'ibadihi al-mu'minin as-sabirin. Dan ketahuilah itu merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mukminin sabirin. Wa nas'alullaha Subhanahu wa taala an yarhamana bi rahmatihi wa an yaghfira dzunubana jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an yarhamana bi rahmatihi, agar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya seluruhnya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini apa yang disebutkan, apa yang dituliskan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimallahu taala tentang renungan-renungan dari hadis Aisyah yang pertama. Adapun dari hadis yang kedua, beliau rahimallahu taala mengatakan, "Dalla hadzal haditsu على أن المصائب التي تصيب المسلمين في أبدانهم وأموالهم أو ذويهم تكون كفارة لذنوبهم مع صبرهم واحتسابهم كما هو منطوق الحديث." Hadis ini menunjukkan juga bahwasannya musibah-musibah yang menimpa seorang muslim, baik itu pada badannya, hartanya, atau pemilik, orang-orang yang memiliki harta dan seterusnya, ketahuilah bahwasanya musibah itu menjadikan atau menjadi kafarah terhadap dosa-dosa mereka dengan syarat ma'a sabrihim wa ihtisabihim. Selama dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana jelas disebutkan dalam hadis. Qala kama dalla al-hadithu 'ala anna takfira adh-dhunub ليس خاصا بكبرى المصائب بل هو شامل للمصائب الكبرى والمصائب الصغرى التي لا يؤبه لها كالشوكة أو النكبة اليسيرة. بل هو شامل للمصائب الكبرى والمصائب الصغرى. Jadi apa kelebihan atau keistimewaan hadis ini dari hadis yang sebelumnya? Disebutkan di sini bahwasanya takfirul dzunub laisa khasan bi kubral masaib. Penghapusan dosa, takfirul dzunub tidak dikhususkan pada sakit-sakit yang parah. Bahkan syamilun lil masaibil kubra wal masaib as-sughra allati la ya'ubbahu laha kasyaukati aw an-nakbati al-yasira. Bahkan hadis ini, dalam hadis ini disebutkan menjadi kafarah bagi pemiliknya walaupun dia hanya merasakan musibah-musibah yang ringan yang dia tidak meliriknya, tidak merasakannya, seperti ketusuk duri ataupun hal-hal kecil lainnya. Jadi ini yang tidak disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Syamilun lil masaibil kubra wal masaibis sughra. Thumma qala rahimahullahu ta'ala kama dalla al hadis aidan ala 'idami rahmatillahi bi 'ibadihi al muslimin al mu'minin. Hadis ini pula menunjukkan bahwasannya besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang muslimin, mu'minin. Iz fataha lahum abwaban min al-amalis salih li raf'i darajatihim wa abwaban min al-ibtila'at fiha wa abwaban min al-ibtila'at fiha tathhiruhum min as-sayyi'at wa salamatuhum min 'uqubatiha. Mengapa disebutkan oleh beliau bahwasanya hadis tersebut menunjukkan besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, kaum mukminin? Iz fataha lahum abwaban min al-'amalis shalih li raf'i darajatihim. Karena Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu amal saleh, memudahkan mereka untuk bisa mengerjakan al-'amalus shalih agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Wa abwaban min al-ibtila'at fiha tathhiruhum min as-sayyi'at wa salamatuhum min 'uqubatiha. Dan Allah pun tidak sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk mereka bab yang berkaitan dengan ibtila'at, ujian-ujian, cobaan-cobaan, penyakit dan lain sebagainya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka merasakan hal tersebut? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka dengan sebab tersebut. Fiha tathhiruhum min as-sayyi'at wa salamatuhum min 'uqubatiha. Pada pintu-pintu musibah dan juga bala yang menimpa kaum muslimin, di dalamnya terdapat pensucian untuk mereka dari kesalahan-kesalahan dan juga keselamatan untuk mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini apa yang beliau sebutkan berkaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang kedua dari bab ini. Sudah dijelaskan bahwasanya kedua hadis tersebut, bisa saja Al-Imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwasanya ketika keadaannya seperti itu yang menimpa seorang mukmin, maka dia membutuhkan untuk dijenguk. Diitlakan oleh syariat ini tidak dikhususkan pada waktu tertentu, tapi ketika mereka sakit maka dijenguk, terkhusus ketika sakitnya bertambah parah maka dijenguk walaupun pada waktu tengah malam. Jadi faham maksud pendalilan atau kaitan hadis ini dengan bab ya. Dari mana kok bisa diambil makna yang seperti itu? Karena disebutkan dalam hadis ini dan juga disambung dengan hadis-hadis yang sebelumnya bahwasanya namanya seorang mukmin yang sakit maka hendaknya dijenguk. Tidak dikaitkan selain waktu tengah malam, maka difahami secara umum dijenguk walaupun pada waktu tengah malam. Dikhususkan dengan apa? Dikhususkan ketika dia tidak merasa nyaman ketika dijenguk pada waktu-waktu pertengahan malam, maka janganlah kamu menjenguk mereka pada waktu-waktu tersebut. Ini sisi pendalilan atau berkaitannya hadis itu dengan bab al-iyadatu jawfal lail. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana al-Makki qala haddathana al-Ju'aid ibn Abdul Rahman qala an Aisyata binti Sa'ad anna abaha qala ishtakaitu bimakkata shakwa shadidah faja'a an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Ishtakaitu bimakkata syakwa syadidah. Aisyah menyebutkan bintu Sa'ad, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, mengatakan bahwasanya bapaknya yaitu sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya ishtakaitu bimakkata syakwa syadidah. Ishtakaitu bimakkata syakwa syadidah. Sama dengan makna yang sebelumnya disebutkan dalam hadis Aisyah bahwasanya al-marad yusamma bisyakwa li'anna al-ghalib annahum yashtakun wa yatawajja'un bisababiha. Fayuqalu 'anil marid ishtaka walau lam yasdur minhu syakwa. Jadi disebutkan atau diitlakkan bahwasanya orang yang sakit dengan ishtaka, yashtaki, walaupun tidak keluar dari mulutnya keluhan-keluhan tentang sakitnya tersebut. Ishtakaitu bimakkata syakwa syadidah. Aku merasakan sakit yang sangat ketika aku berada di Mekah. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelum itu beliau mengatakan ishtakaitu bimakkata syakwa syadidah, aku merasakan sakit yang sangat ketika aku berada di Mekah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain annahu qala ashfaitu minha 'ala al-maut, ashfaitu minha 'ala al-maut, disebutkan dalam beberapa riwayat beliau mengatakan ashfaitu minha 'ala al-maut. Ashfaitu maksudnya maknanya adalah iqtarabtu. Jadi aku merasakan sakit yang sangat ketika berada di Mekah. Hatta iqtarabtu minha 'ala al-maut, sampai aku merasakan bahwasannya ini sudah mendekati kematian. Menunjukkan sakit yang sangat. Ishtadda al-marad 'alayhi. Ishtakaitu bimakkata syakwa syadidah. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku, menjengukku di Mekah. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Wa hadha huwa mawdhi'u syahid min al-hadits lil bab. Ini jumlah yang berkaitan dengan bab, dengan makna yang sama dengan hadis-hadis Aisyah. Mawdi'u syahid minal hadis lil bab. Apa bab yang sedang kita baca? Al-iyadah jawfal lail atau iyadatul marid, berkaitan dengan iyadatul marid. Mawdi'u syahid minal hadis lil bab. Wa in lam yakun huna dhikrun لجوف الليل وإن لم يكن هنا ذكر لجوف الليل. Walaupun tidak disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya pada waktu tengah malam, tidak disebutkan di sini. Wa in lam yakun huna dhikrun lijawfil lail, tetapi ini adalah letak jumlah yang berkaitan dengan bab. Walaupun tidak disebutkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengunjunginya pada waktu jawful lail. Walakin huna fihi ishtidadul marad. Walakin huna fihi ishtidadul marad. Tetapi disebutkan di sini tentang rasa sakit yang sangat Ishtakaitu bimakkata syakwa syadidah. Faja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni. Fihi ishtidadu al-marad. فإذا اشتد مرض المريض فإنه يزار في أي وقت فإذا اشتد مرض المريض فإنه يزار في أي وقت. Maka ketika disebutkan di situ tadi ishtakaitu bishakwa syadidah, maka ketika rasa sakit itu sudah parah, maka hendaknya dia dijenguk, dikunjungi, karena dia sangat membutuhkan untuk dikunjungi dan dihibur. Fa innahu yuzar fi ayyi waqt, pada waktu kapanpun, walaupun di situ waktunya jauful lail. Ini sisi kaitannya dengan bab, karena tidak disebutkan waktu-waktu yang terlarang, tidak ada yang mengkhususkan waktu-waktu tertentu, kecuali yang mengkhususkan adalah ketika orang tersebut tidak mau atau tidak merasa nyaman, maka janganlah kita mengunjungi pada waktu tersebut. Jadi ini kaitannya dengan bab, insya Allah bisa difahami, sama seperti hadis, dua hadis dari hadis Aisyah. Barakallahu fikum. Qala radhiyallahu anhu ishtakaitu bimakkah shakwa shadidah faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ya'uduni faqultu ya rasulullah inni atruku malan wa inni lam atruk illa ibnatan wahidah. Wahai rasul sallallahu alaihi wa sallam, sesungguhnya aku ini, maksudnya ketika nanti wafat, meninggal, aku masih menyisakan harta yang banyak. Disebutkan harta yang banyak. Atau tidak disebutkan di sini? Ada enggak dalam riwayat lain? Kayaknya pernah baca hadis ini, disebutkan harta yang banyak, wallahu a'lam. Disebutkan di sini ya Rasulullah inni atruku malan. Aku menyisakan harta, maksudnya ketika nanti wafat, aku masih menyisakan harta. Wa inni lam atruk illa ibnatan wahidah, dan aku tidak meninggalkan kecuali satu anak perempuan. Maksudnya laisa liman yarithuni illa ibnatan wahidah. Laisa liman yarithuni illa ibnatan wahidah. Tidak ada pewarisku kecuali satu anak perempuan. Aku menyisakan harta dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali satu anak perempuan. Wahada fihi ihtimamus salaf rahimahumullah bi amril wasiyah bil mal. Fihi ihtimamus salaf rahimahumullah bi amril wasiyati bil mal. Pada jumlah ini terdapat faedah atau pelajaran bagi kita bahwasanya ihtimamus salaf rahimahumullah, sungguh-sungguhnya mereka rahimahumullah bi amril wasiyah bil mal, dalam urusan mewasiatkan hartanya. Mana harta yang diwasiatkan untuk sesuatu yang penting, mana harta yang diwariskan. Bersungguh-sungguhnya mereka dan sangat perhatiannya mereka terhadap urusan harta yang akan dia tinggalkan. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Mereka tidak menyepelekan urusan yang ini. Ihtimamus salaf. Dalam keadaan sakit yang sangat, beliau radhiyallahu anhu menyebutkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Beliau sempatkan, "Ya Rasulullah, inni atruku malan wa inni lam atruk illa ibnatan wahidah. Afa usi bi thulutsi mali wa atruku thuluts?" Apakah aku wasiatkan 2/3 dari hartaku? Maksudnya aku wasiatkan 2/3 dari hartaku pada perkara-perkara penting, pada perkara-perkara kebaikan dan lain sebagainya. Wa atruku thuluts, dan aku tinggalkan 1/3 yang lainnya. maksudnya untuk diwariskan kepada anaknya, anak perempuannya, sebagai satu-satunya pewarisnya. Jadi bisa difahami ya, 2/3 beliau akan wasiatkan. Tentunya ini lebih banyak daripada 1/3. 2/3 beliau akan wasiatkan. Ini masih bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah aku berikan sebagai wasiat untuk disodakohkan dalam urusan-urusan kepentingan kaum muslimin, kemudian aku tinggalkan 1/3 untuk diwariskan kepada anak perempuanku. Faqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la. Qala la, jangan, jangan lakukan hal tersebut. Yang beliau maksud Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, ij'al libnatika malan wafiran aksar min zalik. Kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak setuju? Yang beliau inginkan adalah, ij'al libnatika malan wafiran aksar min zalik. Jangan lakukan seperti itu. Jangan kau berikan harta yang banyak untuk disodakohkan dalam kepentingan kaum muslimin, kemudian harta yang sedikit untuk diwariskan kepada anak perempuanmu. Perempuanmu, jangan lakukan hal tersebut. Tapi jadikanlah malan wafiran libnatik. Jadikanlah harta yang banyak adalah untuk diwariskan kepada anak perempuanmu. Aksar min dzalik, yang lebih dari itu. Jangan hanya 1/3. Qala usin nisfa wa atruku lahan nisf. Bagaimana kalau aku wasiatkan untuk disedekahkan 1/2 dari hartaku, kemudian 1/2 untuk diwariskan kepada anak perempuanku. Qala la. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun masih tidak setuju ketika dibagi 2, yang 1/2 untuk disedekahkan, yang 1/2 untuk diwariskan kepada anak perempuannya. Sampai beliau mengatakan, afa usi bisulus wa atruku laha as-sulusain. Bagaimana kalau aku wasiatkan untuk disedekahkan dalam kepentingan kaum muslimin 1/3 dari hartaku, wa atruku laha as-sulusain, dan aku tinggalkan, aku wariskan untuk anak perempuanku 2/3, harta yang lebih banyak daripada yang disedekahkan. Yang disedekahkan 1/3, 2/3 untuk diwariskan kepada anak perempuanku. Qala as-sulus, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan. Tetapi perhatikanlah lafaz ini. Qala as-sulus was-sulusu katsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bolehlah kalau 1/3. Tapi ketahuilah as-sulus katsir, 1/3 pun itu masih banyak untuk disedekahkan. Jadi berikanlah harta yang banyak untuk anak perempuanmu, untuk pewarismu. Perhatikanlah pada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, as-sulus was-sulusu katsir. Fihi ibahatul wasiyah bis-sulus. Fihi ibahatul wasiyah bis-sulus. Wa in kana al-afdal, wa in kana al-afdal alla yusi bis-sulus, wa innama yusi bima huwa aqallu min ats-tsuluts. Wa innama yusi bima huwa aqall min ats-tsuluts. Fi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam ats-tsuluts wats-tsulutsu katsir, boleh 1/3 untuk disedekahkan, tapi ketahuilah 1/3 itu pun masih banyak. Maka di sini ibahatul wasiyah bis-tsuluts, diperbolehkannya mewasiatkan dari harta yang dia miliki untuk disedekahkan. Wa in kana, walaupun al-afdal, yang lebih afdal adalah alla yusi bis-tsuluts, jangan mewasiatkan untuk disedekahkan 1/3 dari hartamu. Wa innama yusi bima huwa aqal min ats-tsuluts. Tetapi yang seharusnya adalah dia mewasiatkan untuk mensedekahkan hartanya yang lebih sedikit dari sulus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sulus was-sulusu katsir, 1/3 itu masih banyak. Jadi yang lebih baik adalah kurang dari 1/3. 1/3 boleh untuk disedekahkan, tapi yang lebih baik adalah kurang dari 1/3. Walihada jaa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Karena itu disebutkan dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kama fi sahihi Muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam sahih Muslim, annahu qala, beliau mengatakan, aghdu min ats-tsuluts ila ar-rubu'. Aghdu ghain bad wawu, aghdu min ats-tsuluts ila ar-rubu'. Aghdu maknanya anqisu, qallilu, sedikitkanlah, persedikit, perkecil. Aghdu, aghdu min ats-tsuluts ila ar-rubu', perkecillah dari sepertiga menjadi seperempat. Kurangilah dari sepertiga menjadi seperempat, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ats-tsuluts katsir, boleh sepertiga, tapi sepertiga itu banyak. Maka kurangilah dari sepertiga menjadi seperempat. Jadi ibahah, boleh memang sepertiga untuk diwasiatkan, disodakokan, bukan untuk harta warisnya, bukan untuk pewarisnya, tetapi yang lebih afdal adalah kurang dari itu, sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Contohnya adalah kurangi dari sepertiga menjadi seperempat. Al-muhim, di sini Nabi SAW membimbing sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau merasakan akan wafat, maka Nabi SAW mengatakan, jadikanlah harta yang banyak untuk pewarismu, jangan kemudian yang banyak untuk disedekahkan. Kalau enggak salah disebutkan dalam riwayat, wa anta taruka warasataka aghnia khairun laka min an tatrukhum 'alatan yatakaffafuna an-nas, ya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kamu tinggalkan pewarismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan kurang dan susah. Jadi yang diperhatikan adalah pewarisnya. Di sini Nabi SAW terus membimbing Sa'ad untuk mengurangi harta yang akan disedekahkan. Perbanyaklah untuk pewarismu walaupun hanya satu. Baik. Mungkin ini yang bisa diambil dari kisah tersebut. Thumma qala, dalam lanjutan kisah dalam hadis adalah, thumma wada'a yadahu ala jabhati. Kemudian kata Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW meletakkan tangannya pada keningku. Thumma masaha wajhi wa batni. Kemudian mengusap wajahku dan juga perutku. Thumma qala, Allahumma shfi Sa'adan wa atimma lahu hijratah. Meletakkan tangannya di keningnya, mengusap wajahnya, mengusap perutnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Allahumma shfi Sa'adan. Hadhihi al-umur yushra' an tuf'al lil marid. Perkara-perkara tersebut disyariatkan. Hadhihi al-umur yushra' an tuf'al lil marid indama yu'ad. Perkara-perkara ini, mengusap wajahnya, mengusap perutnya, atau mengusap bagian yang sakitnya, kemudian mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhannya, Allahumma shfi Sa'adan. Perkara-perkara ini disyariatkan untuk dilakukan kepada seorang yang sakit ketika dia sedang menjenguknya. Maksudnya didoakan dan diusap bagian sakitnya dan seterusnya. Apa yang akan menghiburnya? Karena sudah kita pelajari bahwasanya yang namanya tasliyah itu yushra' lil marid. Apa yang akan menghibur orang sakit, maka itu disyariatkan dalam syariat Islam ini. Ketika seorang sedang menjenguk orang yang sedang sakit, maka di sini disebutkan selain dari doa minat tasliyah adalah lamsu badanihi wal ihsas bihalil marid. Di sini yang kita ambil faedah adalah selain mendoakan, mendoakan sudah kita pelajari dari hadis-hadis yang lain. Tapi disebutkan di sini, kita ketahui dari hadis ini bahwasanya termasuk menghibur orang yang sedang sakit adalah mengelusnya, mengusap badannya, dan berusaha mengetahui mana yang sedang sakit, bagian mana yang sedang sakit, dan seterusnya. Apa yang Nabi SAW kerjakan kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas, wada'a yadahu ala jabhati thumma masaha wajhi wa batni thumma qala Allahumma shfi Sa'adan wa atimma lahu hijratah wa atimma lahu hijratah. Masih ada beberapa faedah yang berkaitan dengan lafaz-lafaz terakhir. Mengapa Nabi SAW mendoakan atau mendoakan Sa'ad untuk dituliskan hijrah yang sempurna, dan juga faedah yang bisa diambil, dan juga baca syarah dari hadis ini yang ditulis oleh Asy-Syarih insyaallah pada pertemuan berikutnya karena waktu sudah panjang. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.